Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al hadis rabi' ba'da 300. Faedah hadis kalian terjemahkan. Jangan lupa kepentingannya untuk kalian sendiri. Nanti kalau sampai ulangan keluar, kalian enggak ngerti sama sekali, enggak naik. Taib, al-hadis rabi' ba'da 300. Hadis yang ke-304. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yaum Khaybar wa an nuhumil humri al-ahliyah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah pada hari Khaybar dan juga melarang daging keledai yang jinak. Maksudnya bukan keledai liar. Keledai liar yang diburu halal, tapi keledai piaraan haram. Al-makna al-ijmali, sanna syari' an-nikah al-qasd al-ijtima' wad-dawam. Syariat ini menyunahkan nikah untuk tujuan bersatunya dalam sebuah keluarga, wad-dawam, untuk terus-menerus. Wal-ulfah, agar terjadi ulfah, kejinakan hati antara suami istri. Wabina'ul usrah, dan untuk membangun sebuah rumah tangga. Watakwinuha, dan membangun rumah tangga. Yakni, membangun rumah tangga adalah dengan menjaga dan mendidik istrinya agar kemudian nanti melahirkan anak-anaknya, dan anak-anaknya dididik dengan bekerja sama antara bapak dan ibunya sampai anak-anak tadi terdidik menjadi dewasa dan seterusnya. Apakah itu untuk sementara atau untuk seterusnya? Untuk seterusnya. Tidak mungkin bisa sementara. Kalau sementara akan banyak anak terlantar. Ini anak siapa? Enggak tahu, bapaknya pergi, cuma datang kawin sehari terus pergi. Kawin kontrak. Jelas dilarang nikah mut'ah karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah membangun sebuah rumah tangga yang kemudian bekerja sama antara suami dan istri tadi untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi kalau nikah itu sementara, hikmah itu akan hancur. Banyak anak-anak terlantar, enggak terkenal, enggak kenal bapaknya siapa. Bapak saya siapa ya? Enggak tahu, karena ibu saya tiap hari kawin. Kenapa ketawa? Mereka membolehkan, Syiah membolehkan nikah 1 jam. Pagi kawin sama orang lain, sore kawin sama orang lain lagi. Minggu depan sama orang lain lagi. Nanti anaknya anak siapa? Ini barakallahu fikum. Yang kasihan nanti adalah anak turunannya menjadi apa yang diistilahkan broken home. Anak-anak terlantar, enggak jelas siapa bapaknya. Kembali kepada kitab. Walidha kana abghadul halal ilallahi talaq. Karena tujuan pernikahan adalah untuk terus-menerus, untuk membangun sebuah rumah tangga, maka perceraian itu adalah sesuatu yang paling dibenci. Walaupun boleh cerai, tetapi paling dibenci. Likaunihi hadman lihadal bina'is syarif. Karena itu menghancurkan bangunan rumah tangga. Wa kullu qasdin aw syartin yukhalif hadihil hikmah minan nikah fahuwa batil. Maka setiap tujuan, kullu qasdin aw syartin, semua syarat yang menyelisih hikmah pernikahan, maka dia batil walau mi'ata syartin, walaupun 100 syarat, batil. Masih ingat bab tentang syurut fin nikah. Bahwasanya syurut fin nikah harus dipenuhi kecuali syarat-syarat yang bertentangan dengan intinya pernikahan. Boleh nikah tapi jangan disentuh, ya mustahil. Boleh nikah tapi hidupnya enggak boleh bersama masing-masing, ya itu bukan nikah namanya. Demikian pula syarat-syarat dan tujuan-tujuan lain yang bertentangan dengan hikmah pernikahan itu pun dilarang. Contohnya nikah mut'ah tadi. Karena tujuan pernikahan membangun sebuah rumah tangga, mengharapkan keturunan. Apa dalilnya? Kalau pernikahan itu mengharapkan keturunan, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang peranak penyayang, karena sungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Baik, berarti nikah di antara hikmahnya untuk mengharapkan keturunan. Kalau nikah mut'ah, saya nikah engkau untuk waktu satu hari, kata perempuannya, saya terima nikahmu untuk malam ini saja dengan mahar sekian. Berharap turunan apa enggak? Enggak, karena tujuannya hanya melampiaskan hawa nafsu. Mudah-mudahan jangan punya anak. Bagaimana caranya supaya tidak hamil? Dia pakai ini, pakai ini, pakai ini. Loh, bertentangan dengan tujuan nikah. Nikah apa itu? Nikah apa yang seperti itu? Maka dikatakan oleh Syekh, wa kullu qasdin aw syartin yukhalifu hadhil hikmah minan nikah fahuwa batil. Maka tujuan lain, syarat-syarat yang bertentangan dengan hikmah ini, maka dia batil. Wa min huna harrama nikahal mut'ah, dari situlah diharamkan nikah mut'ah. Wa huwa an yatazawwajur rajul al mar'ah ila ajalin. Apa nikah mut'ah yang dimaksud, yang dilarang? Adalah seseorang menikahi wanita ila ajalin ma'lum. Seorang laki-laki menikahi wanita untuk waktu tertentu saja. Aku nikahi engkau, atau walinya berkata, aku nikahkan anakku kepadamu untuk waktu seminggu. Aku nikahkan anakku kepadamu untuk waktu sehari. Fahadha la yajuz. Ba'da an kana mubahan fi awal al-Islam, yang tadinya pernah dibolehkan di awal Islam karena darurat, karena ada darurat saat itu, kemudian dilarang untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Walakin ma fi hadzan nikahi minal mafasid, tetapi karena pernikahan mut'ah ini memiliki mafasid, kerusakan-kerusakan yang banyak, min ikhtilat fil ansab, diantaranya tercampurnya nasab-nasab. Seorang perempuan anaknya aneh-aneh namanya, ada bin Fulan, bin Alan, bin beda-beda, nasabnya juga beda-beda. Yang ini Bani Fulan, yang ini Bani Fulan, yang ini Bani Fulan. Kadang-kadang gak ketahuan. Karena sebulan menikah tiga laki-laki. Ini yang hamili dari pernikahan yang mana ya? Akhirnya bingung. Fasada, rusak. Dhaharal fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Akhirnya rusak semua yang di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Di antara kerusakannya ikhtilat fil ansab, tercampurnya, kacaunya nasab. Wastijanil furuj, dan juga terjadi sewa menyewa kemaluan. Naudzubillah. Betapa busuknya, betapa rendahnya, betapa jijiknya sewa menyewa kemaluan. Karena tidak ada lagi tujuan keturunan. Enggak ada lagi tujuan membangun rumah tangga. Tujuannya hanya sewa kemaluan sehari, semalam, seminggu, sehari, dua hari. Wa mujafat lidzauqis salim wat tabi'atil mustaqimah, dan itu menjijikkan bagi perasaan orang yang normal, yang salim, sehat, normal. wa tabi'atil mustaqimah, dan tabiat manusia yang masih lurus pasti akan jijik dengan yang seperti itu. Hadhil mafasid rabat ala ma fihi min ladzah qada'is syahwah. Maka kerusakan nikah mut'ah ini, na'udzubillah, hanya laku keras di pasaran oleh manusia-manusia hidung belang. Siapa itu? Yang hanya mencari kelezatan, yang hanya mencari qada'us syahwah, yang hanya mencari pemuas hawa nafsu saja. Sama sekali tidak memikirkan keturunan, sama sekali tidak memikirkan rumah tangga, sama sekali tidak mau memelihara seorang wanita dengan baik. Gak mau memelihara, hanya senang sebentar, tinggal. Gak pernah ngurusi dia. Astagfirullah, sesungguhnya dalam hal ini, yang paling dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dan dirugikan adalah para wanita. Tetapi aneh, sekian banyak para wanita Syiah mau di muta'ah. A'udzubillah min dzalik. Ma yu'khad min al-hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? 1, 2, 3, 4 faedah diterjemahkan. Su'ila Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala an rajulin yasiru fil bilad wa yakhafu an yaqa al-ma'siyah fil ma'siyah. Fahal lahu an yatazawwad fi muddat iqamatihi fi tilkal baldah fa idza safara talaqa min man tazawwajaha. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana kalau seseorang yang dalam perjalanan di muka bumi kemudian dia khawatir terjatuh dalam maksiat, apakah boleh dia menikah di tempat dia mukim sementara itu? Tetapi kalau dia pulang ke negerinya, dia ceraikan lagi. Boleh apa enggak boleh? Mut'ah atau bukan mut'ah? Perjalanan ke Indonesia, dari Arab sana ke Indonesia, mau tinggal di Indonesia 3 bulan 4 bulan saja, kemudian balik ke negerinya. Sedangkan 3-4 bulan bagi dia gak sanggup kalau dia tidak memiliki istri atau memiliki seorang wanita yang halal yang dia bisa tunaikan syahwatnya dengan halal. Gak punya. Bagaimana ini? Kayak sudah dia nikah dengan seorang wanita di Indonesia ini, dengan rencana kalau saya pulang kembali ke Saudi saya ceraikan lagi. Mutah bukan? Fa ajaba bi anna lahu an yatazawwaj. Dijawab, boleh dia menikah. Walakin ala an yankiha nikahan mutlaqan, tetapi pernikahannya harus nikah mutlaqan. Maknanya mutlak adalah tidak dibatasi waktu. Jangan berkata, saya menikahi engkau dalam batas waktu 3 bulan saja, sementara saya di sini, kalau saya pulang, tidak boleh. Ya nikah beneran. Nanti ketika pulang, terserah. Mau dibawa, silakan. Mau dicerai, silakan. Itu urusan lain. Tetapi ketika pernikahan, harus dengan nikah mutlaqah, tidak ditentukan waktu kapan pun. Hatman adan qida'i safarih kariha fi misli dzalik wa fi sihhatin nikah niza'. Dan di sini barakallahu fikum qala walakin ala an yankah nikah mutlaqan yumkinuhu min imsakiha aw tatliqiha insya'a. Maknanya nikah mutlak seperti nikah biasa, jangan dibatasi waktu. Supaya apa? Supaya nanti ketika engkau di akhir waktu engkau bermukim di sini mau pulang, engkau bebas, mau dibawa silakan, mau dicerai silakan, atau mau ditinggal tapi tidak dicerai juga enggak apa-apa, nanti saya balik tahun depan. Tergantung keadaan yang bisa dia lakukan semampunya. Barakallahu fikum. Ini bukan nikah mut'ah. Mengapa? Tidak direncanakan menceraikan. Dan tidak ditentukan waktu. Berarti nikah biasa. Tetapi kalau ada dalam hati saya niat nanti setelah nikah akan saya ceraikan setelah 1 bulan. Nah ini barakallahu fikum, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian berkata bahwa itu dalam hati, masih belum ada hukumnya. Siapa tahu setelah nikah 1 bulan cocok, eman mau dicerai. Karena pernikahannya tidak menentukan waktu, bukan nikah mut'ah, maka bisa berlanjut terus sampai selama-lamanya. Thumma bayyana rahimahullah ra'yahu fi nikahil mut'ah. Kemudian beliau membahas pendapatnya tentang nikah mut'ah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.